Pak Andi, selamat sore. Sore. Silakan Bapak. Iya. Itu sudah biasa kayaknya ya kalau di aparat pemerintahan ya, kalau kita mau membuat surat pajak selalu dipersulit kecuali ada uang, itu licin jalannya. Itu sudah bukan rahasia umum lagi sih. Di mana-mana begitu. Misalnya saja suatu waktu yang saya pernah buat itu surat izin usaha. Saya waktu itu buatnya di Jakarta Selatan ya. Kemudian setelah itu saya diminta datang. Padahal saya sebenarnya nelfon untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Sama sekali nggak dilayanin dan disuruh datang. Mau ketemu katanya. Terus saya bilang, berapa ketemu? Saya jalan aja prosedur yang ada. Nah, itu jelas-jelas sudah nggak beres itu. Kenapa saya mau jalan prosedur yang benar-benar mau dibicarakan berdua empat mata? Itu buat apa gitu ya? Nggak ada efeknya. Jadi ini bukan rahasia umum lagi gitu loh. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Hendra, selamat sore. Sore. Iya. Iya Mbak, itu sih udah biasa di sana tuh seperti itu gayanya. Jadi, yuk boleh lapor ya, boleh buat ini, bikin apa? Daftar, diterima dulu di daftar. Setelah di daftar nanti ditolak, oke negosiasi. Nggak ada solusi, kalau mau ada solusi mesti ada biaya. Kan sebetulnya kan harusnya coba oke, kalau saya mau daftar A ini nggak bisa, apa alternatifnya? Kan bisa langsung selesai saat itu juga. Tapi kan nggak pernah dibuat begitu, gitu. Itu semua orang tahu lah seperti itu. Kalau memang niatnya dari departemennya nggak punya niat, ya udah susah. Itu ngomong apa juga susah. Gitu loh, ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pak Riko, selamat sore. Sore. Saya pikir bukan hanya slogan ya, kalau dikatakan bahwa kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Sekian aja. Ya.